Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari Ahad pagi tanggal 8 Ramadan 1443 Hijrah, saya mendapatkan voice mail suara Al-Mukarram Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, dikirimkan melalui Al-Mukarram Ustadz Hatta dan Ustadz Al-Nafdinar, meluruskan beberapa kekeliruan saya ketika menjawab pertanyaan tentang sholat tarawih dan witir dalam salah satu video di YouTube. Video itu potongan, bukan dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Saya menjelaskan tentang kalimat dalam fatwa Al-Azhar Mufti Syekh Atiyah Saqar, wa kanu yusalluna at-tarawiha 20 rak'atan ghayra syaf'i wal witri. Wa kanu, mereka, maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalluna tarawih, mereka salat tarawih 20 rak'atan, 20 rakaat yang diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ghayra syaf'i, selain ada tambahan 2 rakaat plus 1, 2 rakaat syafa' dengan yang sebetulnya masih sepaket witir. Dalam video itu saya katakan 2 rakaat syafa', diluruskan oleh Syekh Nuruddin, 2 rakaat ini adalah muqaddimatul witri, muqaddimah witir. Kalau mau dilafazkan niatnya, usalli rak'ataini minal witri, saya salat sunat muqaddimah witir, atau salat sunat 2 rakaat bagian dari witir. Dia masih sepaket, witirnya 3 rakaat, hanya saja 2 salam. 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Nah, yang 2 rakaat ini masih bagian dari witir. Raka'ataini minal witri, usolli raka'ataini minal witri, salat sunat 2 rakaat bagian dari witir lillahi ta'ala. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah ketika saya ditanya oleh jamaah, salat witir itu kan ganjil, kenapa ada 2 rakaatnya? Lalu saya jawab, kalau melaksanakan witir yang 7 rakaat, witir ada 7, ada 9, ada 11, kalau ada 5, ada 3, ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bagi mereka yang membantah tidak ada 2 rakaat, tidak ada itu 2 rakaat tambah 1, yang ada itu 3 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam sah, tidak pakai tasyahud awal, atau 2 rakaat tambah 1, yang 2 rakaat itu 2 rakaat bagian dari witir. Nah, ada orang membantah. Dia katakan tidak ada 2 rakaat itu. Lalu saya jawab, kalau kita 5 itu kan 2 2 1. Ya. Lalu 2 ini apa namanya? Berarti kan 2 rakaat bagian dari witir, 2 rakaat bagian dari witir. Nah, dalam video itu saya jelaskan 2 2 1. Diluruskan Ustadz Nuruddin, salah satu cara, betul, dua, dua, satu. Tapi bisa juga lima rakaat satu salam, tujuh rakaat satu salam, sembilan rakaat satu salam, sebelas rakaat satu salam. Lupa saya menjelaskan ini karena terlalu fokus tentang dua, karena menjawab orang yang mengatakan tidak ada dua ini. Jadi saya katakan kalau tujuh kan berarti dua, dua, dua, satu. Kalau sembilan berarti dua, dua, dua, dua, satu. Itu sebagai salah satu cara. Diluruskan oleh Ustadz Nuruddin, bisa dua, dua, satu, tapi bisa lima rakaat satu salam. Masalah yang ketiga tentang hadis, innallaha witrun. Innallaha witrun. Yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Allah suka kepada yang ganjil. Hadis riwayat rawahu muslimun. Diluruskan oleh Ustadz Nuruddin sebab saya baca watirun. Yang betul kata Syekh Nuruddin, innallaha witrun. Yuhibbul witra. Mudah-mudahan dengan klarifikasi ini menjadikan kita lebih diberi Allah Subhanahu wa taala kehati-hatian. Jazakumullah khairan buat tuan guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah wa sallada khutah matta'anallahu bituli umrihi. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.